طيب حسبك يا الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita pada malam hari ini masuki dalam bab kedua dari kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala babun wa qaulillah taala babun wa qaulillah taala. Kenapa dikatakan wa qauli kemarin? Atau kepada apa? Tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am. Perhatikan ini sangat penting. Betapa agungnya bab yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Wahhab dengan membawakan ayat yang ini telah kita dengar. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat ini secara konteksnya benar-benar sangat mendorong kita kaum mukminin, orang-orang yang beriman, agar senantiasa benar-benar berupaya untuk membersihkan imannya dari semua jenis kedzaliman, baik dzulm al-akbar atau dzulm duna dzulm, dzulm asghar, karena balasannya bagi orang-orang yang membersihkan imannya dari semua jenis kedzaliman memiliki keamanan. Aman di akhirat. Wa hum muhtadun, sekalian juga mereka di atas petunjuk, berarti sudah aman dan di atas petunjuk. Muhtadun. Jadi dalam demikian keadaannya senantiasa di atas ihtida, di atas petunjuk. Semua langkah yang dilewati, yang dilalui di atas bimbingan Allah Ta'ala. Anggota badannya, telinganya, matanya, mulutnya, semua lisannya, semuanya di atas bimbingan Allah Ta'ala telah muhtadun di dunia dan di akhirat. Ini pentingnya seorang itu benar-benar terkait dan terikat dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang sahih. Pemahaman yang benar-benar upaya untuk meniti jejaknya orang-orang yang pertama kali mendapatkan wahyu, mendengarkan wahyu ini para sahabat, para salafus saleh. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, mereka-mereka yang beriman dan tidak mencampur aduk iman mereka dengan kedzaliman. Mereka-mereka itulah yang mendapatkan atau memiliki keamanan, sedangkan mereka di atas petunjuk. wahum wawhaliyah, di atas petunjuk. Membersihkan imannya dari semua jenis kedoliman, dolim al-akbar atau dolim al-asgar. Dolim al-akbar yaitu syirik, kufur. Dolim asgar semua maasi duna syirik, yang dibawa syirik, dibawa kekufuran. Demikian tertera dalam cetakan kita seperti itu. Kemudian baru di bawahnya diberi penjelasan fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minad dunubi. Punya itu bagaimana? Enggak begitu. Fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minad dunub. Keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapus dosa. Yang mana ya, Pak? Pak Buayan? Yang lain sama seperti itu. Nomor satu, tetan kaki lihat. Yang kita baca insyaAllah. Fi kurotil uyun. Di bawah tetan kaki, nomor satu. Fi kurotil uyun. Kurotul uyun. Kurotul uyunil muwahidin. Karyanya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Seorang kitab tauhid juga. Wal murad bit tauhid tauhidul ibadah. Perhatikan. Fadlul tauhid, keutamaan tauhid yang dimaksud dengan kalimat tauhid adalah tauhidul ibadah. Memurnikan ibadah. Pemurnian ibadah. Dan apa itu permurnian ibadah? Wa huwa ifradullahi ta'ala bi anwa'il ibadah al-batina wa zahirah. Tauhidul ibadah, pemurnian ibadah yaitu ifradullahi ta'ala. Menjadikan Allah itu satu-satunya yang diibadai dengan macam-macam ibadah. Baik ibadah yang batina, ya kan, amalan hati. Perkataan hati namanya ibadah al-batina. Amalan hati, ya kan? Dan qaulul qalb. Amalul qalb wa qaulul qalb wal qaulul qalb. Dan qaulul lisan dan amalan jawari yang zahir. Ini seluruhnya adalah diperuntukkan hanyalah untuk Allah. Itu yang namanya tauhidul ibadah. Menjadikan ibadah itu adalah untuk satu-satunya sesembahan yaitu Allah Ta'ala, yang lain enggak berhak. Itulah tauhid. Contohnya doa wa dzabhi wa nadri wa nahwihi, seperti doa amalan lisan, dzabh amalan badan, nadar juga amalan badan. Dan yang semisalnya ini harus dimurnikan hanyalah untuk Allah. Doa hanyalah untuk Allah, bukan berdoa kepada yang dikubur. Dengan alasan yang dikubur nanti akan menjadi apa? Syafaat di sisi Allah, penantara. Mana abudum illa dikurribuna illa la zulfa. Ha'ulai syafa'auna indallahi ta'ala. Indallahi. Nah, itu. Itu adalah termasuk doa yang dikatakan tidak dimurnikan hanyalah untuk Allah. Karena dulu musyrikin menjadikan berhala sebagai sesembahan. Bukan diyakini berhala itu pencipta, pemberi rezeki, penyembuh. Semuanya adalah Allah. Tapi kenapa kok berhala, suar, gambar-gambar, patung diibadai? Karena sebagai perantara mereka kepada Allah Ta'ala. Ini namanya bukan dimurnikan, tapi dikotori dengan syirik. Demikian juga nyembelih. Nyembelih untuk selain Allah. Seperti untuk pohon, untuk sumur, untuk batu. Untuk setan, untuk mengusir balak katanya, seperti sedekah bumi. Apa saja istilahnya? Apa saja istilahnya? Sedekah bumi apa lagi? Nyadran. Nah, semisalnya itu termasuk juga syirik. Itu namanya tidak memurnikan ibadahnya untuk Allah. Nazar demikian juga. Ya kan? Nazar untuk selain Allah. Dan semisalnya ini namanya tidak memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah, itu bukan tauhid tapi syirik. Kama qala ta'ala fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka serulah Allah dalam keadaan kalian memurnikan ibadah itu hanya untuk Dia Allah, dan sekalipun orang-orang kafir itu tidak suka. Wa qala ta'ala fad'uhu mukhlishina lahuddin. Maka serulah Allah dalam keadaan kalian memurnikan din, memurnikan ibadah hanyalah untuk Dia Allah Ta'ala. Itulah tauhid. Dan tauhid ini punya keutamaan, yaitu berupa menghapus dosa. Yukaffiru minad dunub. Qauluhu babu bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab yang isinya penjelasan tentang keutamaan tauhid dan apa yang dihapusnya oleh tauhid berupa dosa-dosa, dihapus dengan keutamaan tauhid. Penjelasannya, babun khabaru mubtada'in mahdufun. Bab itu adalah khobar bagi mubtada, mubtada yang dibuang. Takdiru hadha, takdirnya mubtada itu adalah hadha, ini hadha babun. Perhatikan Fauzan, Zan, sedangkan kopi-kopi yang dipakai, kopi yang dipakai. Aku pakai, kertasnya itu ditaruh situ, nah, ini enggak dipakai, nanti kalau selalu dibikin main bola kayak bola. Tendang sana, tendang sini. Bab itu adalah khobar, mubtada'nya mahdhuf dibuang. Jadi kalau diwujudkan, ada babun. Ini adalah pintu. Ini adalah bab. Nah, gitu. Bab ya bab. Bahasa kita bab itu ya bab. Ya kan? Kultu, berkata Sahabdur Rahman, kultu koilnya Sahabdur Rahman bin Hasan, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sahabdur Rahman itu anaknya Hasan, Hasan anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya beliau yang mensyarah kitab ini, kitab kakeknya. Nah, syarah ini yang muktabar, yang paling terbagus, sebelum ada syarah-syarah yang lain, ini syarah yang paling afdol. Setelah beliau banyak sekali syarah untuk kitab tauhid, Syekh Ibnu Taimin dan yang lain banyak syarahnya. Syekh Ibnu Taimin tulis sekitar 50 kaset lebih itu, kemudian di tafrik dikeluarkan dari kaset dijadikan kitab sekitar 2 jilid. Kata beliau, wa yazu ayyakuna mubtada'an. Ayyakuna babu mubtada'an gitu. Boleh bab itu menjadi dia itu mubtada. Khabarnya mubtada mahdhufun, takdiru hadza babun hadza babu hadza babun hadza. Ini adalah bab. Bab ini. Ya, ini adalah bab. Bayus ayyakuna mubtada'an gitu. Mubtada ini khabarnya kana. Isimnya kana mahdhuf, yaitu apa? Bab. Guys. Paham dul? Ayo. Khabarnya mubtada ini adalah mahdhuf. Takdirnya hadza dibalik. Dengan penjelasan tadi ini dibalik kebalikannya. Tadi dikatakan hadza babun, ini babun hadza. Guys. Wa ma yukaffiru min dzunub. Ma itu dikatakan yajuz antakuna mausulatan. Walladhi yukaffiruhu minad dunub. Walladhi ma mausulah bimana alladhi. Walladhi yukaffiruhu minad dunub. Wal'a'id mahdufun a'id. Dhamir yang dikatakan a'id kepada ma itu dibuang. Dhamir yang dikatakan dia adalah a'id yang kembali kepada ma tadi mahduf. A'i wa bayanul ladhi yukaffiruhu minadunub, dan penjelasan yang bisa menghapuskannya dosa. Penjelasan tentang keutamaan tauhid dan keutamaan tauhid tadi diantaranya adalah bisa menghapuskan dosa. Ini namanya belajar fadailul a'mal. Bukan punyanya jamaah tabligh saja yang katanya fadailul a'mal itu. Tentang fadailul a'mal diantaranya adalah tauhid. Bukan usul sitta, ikramud dhaif. Dan kalimat thayyibah yang ditendang-tendangkan oleh jamaah itu tabaligo. Ini jamaah tabaligo. Tabligh jamaahnya tabaligo. Bukan sebagaimana orang yang gobek-gobek lulu pleng. Bukan jamaah marhabanan. Ketika nanti pada nyebut tentang wiladahnya Nabi, ya kan? Ketika Nabi lahir sambil berdiri, seakan-akan rohnya datang. Kalau masjid itu 1.000, 1.000 tempat di seluruh dunia saat waktu yang sama, rohnya datang 1.000 tempat. Khurafat. Nah. Ya kan? Bahkan termasuk orang gila. Yang mengatakan gila bukan Nana, tapi Syekh Abdullah bin Manik yang membantah Muhammad Alawi Al-Maliki. Gendeng. Mendem. Nah. Baik. Anakuna wayajusu antakuna masdariyatan. Antakuna ma masdariyatan. Boleh juga. Bama yukafiruhu minat dunub. Ma ini ma masdariyah. Ay watakfiri watakfiruhu ad-dunuba. Watakfiruhu ad-dunuba. Keutamaan tauhid itu penghapus dosa. Watakfiruhu ad-dunuba. Wa dzani azharu, yang kedua ini lebih zahir. Dari sisi maknanya dan siaknya dan konteksnya. Artinya keutamaan tauhid itu diantaranya adalah keutamanya penghapus dosa. Dari sinilah kita pahami bahwasanya fadhil amal itu bukan sekedar jan. Kok ngene-ngene lha apa jan? Pulpen ini ditaruh. Nanti kertas, nanti kopiah, nanti pulpen, nanti pisau, nanti korek api. Jangan. Wadasani azharu. Yang kedua ini lebih zahir. Jadi perhatikan ini. Ini namanya belajar. Untuk mengenal tentang belajar fadailul a'mal. Dalam keutamaan tauhid. Amalan-amalan yang mulia. Bahkan termasuk kalimat lalu yang sering diucapkan ke musik termasuk ada keutamaan tentang fadilul a'mal. Tapi harus makna yang benar, penjelasannya yang benar. Oh. Soalnya. Nah, gue radio lah mana sini? Oh, radio di gunung Masjid Ta'lim. Qaulihi atau qauluhu. Gue radio. Baterainya anyar ya. Pol. Qauluhu wa qaulillahi ta'ala wa qauli itu kalau kita baca kepada wawin wawu ataf kepada tauhid dan firman Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Orang-orang yang beriman dan tidaklah mereka mencampur adui iman mereka dengan kedzaliman. Mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan sedangkan mereka dalam keadaan di atas petunjuk. Coba bayangkan. Di atas petunjuk. Di atas petunjuk apa petunjuk itu? Bimbing? Bimbingan. Bimbingan yang benar, bukan bimbingan yang salah. Bimbingan yang salah salat disuruh jarang-jarang. Itu namanya bimbingan yang salah, protokol khati'ah. Jadi pihak kesehatan pemerintahnya menerima saja karena mereka enggak tahu kesehatan. Yang penting dokter bilang jarang-jarang. Jadi penguasa taklik kepada dok dokter. Kaum muslimin takut kepada penguasa. Jadi namanya kecelakaan beruntun, kecelakaan karambol. Ya toh? Karena satu semuanya gulung-guling. Nah itu. Nah, kita jangan mau kecelakaan. Ngidar. Alladzina amanu wa lam yalbisuu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi mereka punya keamanan sedangkan mereka di atas petunjuk, di atas bimbingan. Bimbingan dari Allah Ta'ala. Bimbingan di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka-mereka yang tidak mencampur aduk iman mereka dengan semua kedoliman. Dolim akbar atau dolim al-asghar. Ini namanya dorongan untuk bersih dari semua kedoliman. Qala Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Haddatsani al-Musanna. Wasaqa bisanadi anir Rabi' ibn Anas annahu qala. Kata Ibnu Jarir bercerita kepadaku al-Musanna. Wasaqa, saqa itu sebab fa'ilnya. Ibnu Jarir. Dan Ibnu Jarir membawakan sanadnya beliau sampai kepada Rabi' ibn Anas. Bahwasanya Rabi' ibn Anas menuturkan, apa itu? Penuturan beliau al-imanu al-ikhlasu lillahi wahda. Iman ini adalah ikhlas memurnikan amalan batin dan zahir hanyalah untuk Allah tok. Itu namanya ikhlas. Al-itu namanya iman. Perhatikan al-imanu al-ikhlasu lillahi wahda. Iman adalah memurnikan ibadah yang zahir dan yang batin hanyalah untuk Allah tok. Berarti enggak ada riya. Itu paling minim. Enggak ada riya, syirik asghar, enggak ada. Lebih-lebih lagi syirik al akbar. Nah itu. Kenapa? Karena iman adalah memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah tok. Maknanya minimal enggak ada riya. Kenapa? Apa itu makna riya? Riya adalah apa? Yutlaku ala hubbizam wa hubbul madah wa khaufidzam, terbalik. Riya adalah diungkapkan pada cinta dipuji, takut dicela. Cinta dipuji. Artinya dia membaguskan ibadahnya biar dipuji dan juga biar enggak dicela. Berarti imannya tidak murni. Nah, maka itu iman adalah ikhlasu lillahi wahda. Ikhlas memurnikan ibadah seluruhnya. Baik yang zahir dan yang batin. Hanyalah untuk Allah Ta'ala. Nah, perhatikan di sini. Dan ini perkara yang sangat sulit. Apalagi kalau seorang itu sudah digiring dengan dikte atasan. Ya kan? Mau nolak, takut dicela. Mau patuh, jadi riya. Nah itu. Maka lu perhatikan. Ini ujian. Wa qala Ibnu Katsirin bil aya. Ibnu Katsir rahimahullah. Abul Fida. Dalam ayat yang tadi dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam terjemah di atas, "Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ila akhirih." Ai haula alladziina akhlasul ibadata lillahi wahdahu wa lam yusyriku bi syai'ahumul aaminuuna yaumal qiyamah muhtaduna fid dunya wal akhirah. Coba bayangkan. Alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maknanya mereka-mereka yang memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah dan tidaklah mereka menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun, mereka adalah orang-orang yang aman nanti pada hari kiamat. Dan mereka adalah orang-orang yang dapat bimbingan di dunia dan akhirat. Coba. Betapa mulianya seorang yang memiliki keutamaan memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Itulah pentingnya belajar tauhid. Itulah pentingnya mempelajari tauhid karena belajar itu bekal untuk beramal. Belajar adalah bekal untuk beramal. Bagaimana mau beramal tanpa bekal? enggak jadi, enggak jalan. Inilah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat adalah ahlu tauhid, yang tauhidnya adalah murni. Itu orang-orang yang sukses, sukses secara sempurna. Ya. Maka itu jangan tergiur dan jangan terkecoh dan jangan tertipu. Jangan ngiler dengan orang-orang yang cuma mendapatkan kepentingan dunia melulu walaupun dengan cara yang batil. Kenapa? Karena beliau mengatakan walam yusyriku bihi syai'a, dan tidaklah mereka menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Mereka adalah orang-orang yang aminun, isim fa'il daripada amina ya'manu, aman. Orang-orang yang memiliki keamanan pada hari kiamat, di hari yang benar-benar sangat menyedihkan. Mereka-mereka ini orang-orang yang aman di tengah-tengah orang yang sedih tadi. Orang yang galau, orang yang tersiksa, mereka orang-orang yang aman. Siapa mereka tadi? Yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Maka benar-benar harus terjaga, seorang terjaga dalam kondisi di atas tauhid. Dan dikatakan al-muhtadun, orang-orang yang dapat petunjuk di dunia dan di akhirat, kata beliau Ibnu Katsir. Ini keutamaan tauhid, keutamaan orang yang memiliki tauhid yang murni. Maka dipelajari hari demi hari, tidak punya bosan, sebagai upaya untuk menghidupkan hati di atas tauhid. Wa qala Zaid bin Aslam wa bin Ishaq, tadi pun enggak ada aslamnya, ya enggak ada aslamnya. Tambah itu. Hah? Talik. Mana? Wa qala bin Zaid ayat Zaid bin Aslam tahrifun. Tahrifun. Gimana maksudnya? Hah? Itu Zaid bin Aslam, yang benar adalah Ibn Zaid. Ya? Di sini berkata Zaid bin Aslam. Di situ apa? Ibn Zaid bin Zaid. Ya. Naam. Mana? Bapak, ya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tasma ila qawli Luqman laib jalla khair. Wa qala Zaid bin Aslam jam bin Zaid, ha? Zaid benar salah enggak benar. Wa qala Zaid bin Aslam, ha? Ya. Zaid wa ibn Ishaq dan ibn Ishaq. Hadza min Allah ala faslul qada baina Ibrahim wa qaumihi. Ini adalah datang dari Allah Taala ala faslul qada. Fasl itu untuk apa? Memutuskan, pemutusan, memutuskan keputusan qada. Qada adalah keputusan perkara antara Allah dan kaum, antara Ibrahim dan kaumnya. Keputusan untuk suatu perkara antara Ibrahim dan kaumnya. Kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam adalah termasuk orang yang dikatakan apa? Ummah. Mana ummah apa? Pemimpin. Teladan. Ummah adalah teladan qudwah. Itu Ibrahim alaihissalam qudwah. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lamma nazalat hadhihi al-ayatu qalu, ini para sahabat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala turun ayat ini, ayatnya mana? Alladzina amanu tadi. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika ayat ini turun, qalu, mereka para sahabat berkata, fa ayyuna lam yadhlim nafsahu, jangan dibaca lam yadhlum, dzalama yadhlimu. Fa ayyuna lam yadhlim nafsahu, mereka bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa, maka siapa di antara kami yang tidak mendzalimi dirinya? Artinya benar-benar memberatkan jiwanya para sahabat. Khawatir akan enggak mendapatkan keamanan, khawatir enggak termasuk orang yang dapat petunjuk di dunia dan akhirat. Sehingga sedih. Ini menunjukkan bahwasanya di sana mereka memiliki pemahaman tentang setiap dorinya. Walam yalbisu imanahum. Maknanya mereka merasa bahwasanya mereka punya hal-hal yang mendolimi dirinya. Terus siapa di antara kami yang selamat dari ayat ini ya Rasulullah? Kalau enggak selamat berarti enggak dapat keamanan dan juga enggak dapat petunjuk. Terus kayak apa rasanya? Maka berkata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bidzalikum. Tadi enggak ada ayat itu ya? Enggak ada tulisan itu, enggak ada. Punya antum diceritakan apa enggak tahu itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bidzalikum, bukan itu yang kalian pahami, enggak benar apa yang kalian maksud itu bukan. Bukan semua kedoliman kemudian orangnya benar enggak dapat keamanan dan enggak dapat petunjuk. Laisa bidzalikum, bukan termasuk mendolimi diri, kandungannya ayat ini mafhumnya enggak dapat petunjuk, enggak dapat keamanan di dunia dan di akhirat. Bukan itu yang dimaksud ayat ini, wahai para sahabat, wahai ashabi. Kemudian Rasulullah menjelaskan, alam tasma'u ila qawli Luqman. Tidakkah kalian mendengarkan kepada perkataannya Luqman? Apa yang dikatakan oleh Luqman? Allah mengisahkan tentang perkataannya Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah. Wasaqahu al-Bukhari bi sanadihi. Dan dibawakan sanadnya oleh Bukhari dengan sanadnya. Dibawakan saqa yasuku, dibawakan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya faqala, lalu berkata Imam Bukhari, haddatsana Umar bin Hafs bin Giyad, haddatsana Abi, haddatsana A'mas, haddatsana Ibrahim an Al-Qamata an Abdillah radhiyallahu anhu anna qala. Dalam kitab Bukhari dikatakan, mengatakan lihat fikir satu Ibrahim alaihissalam min ahadisil anbiya. Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam kisahnya Ibrahim alaihissalam dalam kaitan-kaitan hadis-hadis yang berbicara tentang para nabi. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, bercerita kepada kami Umar bin Hafs bin Ghiyas. Kata Umar, bercerita kepada kami abi, bapakku yang namanya Hafs. Ya kan? Kata bapakku, haddatsana A'mas. Kata A'mas, haddatsani Ibrahim dari Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin, qulna ya Rasulullah ayyuna la yadlimu nafsahu. Setelah turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin, di antara para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mendzalimi dirinya? Artinya mereka tahu, mereka merasa bahwasanya hari demi hari, ya kan, banyak di antara mereka yang mendzalimi dirinya. Qala laisa kama taqulun, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagaimana kalian katakan, bukan semua kedzaliman yang dimaksud ayat ini yang benar-benar enggak dapat aman. Yang benar-benar enggak dapat petunjuk, bukan itu, bukan semua jenis kedzaliman asghar ataupun akbar, bukan. Lam yalbisu imanuhum bidzulmin ay bisyirkin. Ini benar-benar enggak dapat keamanan, enggak dapat petunjuk jika memang mereka mencampur aduk iman mereka dengan syirik yang dikatakan dulem. Awalam tasma'u, tidakkah kalian mendengarkan kepada perkataannya Luqman li ibni, kepada putranya Luqman ketika menasihati putranya, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adzim, sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang agung, yang besar. Jadi yang benar-benar enggak dapat keamanan, yang benar-benar enggak dapat petunjuk sama sekali adalah yang mencampur imannya dengan kedoliman dolim akbar, yaitu syirik atau kufur akbar. Nah, itu benar-benar enggak dapat keamanan dan juga enggak dapat petunjuk sama sekali di dunia atau di akhirat. Ini yang benar-benar sebagai bentuk paten tanpa aman, tanpa petunjuk. Adapun kalau dulum-dulum asgor, ya keamanannya berkurang, petunjuknya berkurang. Ini nanti akan dijelaskan lebih luas di dalam penjelasan berikut ini. Mahfum, ya dapat aman tapi bukan mutlak. Dapat petunjuk tapi bukan mutlak. Sesuai dengan kadar keamanan yang dikotori oleh kedolimannya. Selain si syirik. Nah, ini menunjukkan seorang itu upaya bersih dari semua jenis kedoliman. Baik akbar atau duna al-akbar, yakni as-asgar. Nah, beruntunglah bagi seorang yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Yang benar-benar dibersihkan oleh Allah dengan sebab-sebab yang dia lewati. Bersih dari semua jenis kedoliman. Nas'allah assalamu wal'afiyah. Kejan, turu jan. Angono, ya turu ngono lho enak dibanding nang ini. Ha. Baik. Wali Ahmad bin Nahwihi an Abdullah. Wali Ahmad dawau ini adalah wawatab kepada tadi Imam Bukhari. Artinya Imam Bukhari juga punya riwayat tentang masalah ini, juga Imam Ahmad juga meriwayatkan juga tentang masalah ini dari sahabat yang sama ini Abdullah. Ini namanya apa? Ada riwayat yang lain dari jalannya rawi yang lain sampai kepada Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Abdullah lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin saqa dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu. Nah, ini lebih lengkap. Punyanya Imam Ahmad lebih lengkap maknanya memberatkan saqa dzalika. Dalika ini fa'il. Kembali kepada tadi apa? Konteks ayat. Walam yalbisu imanu bidulmin. Saka dalika. Ayat tadi itu secara konteksnya memberatkan. Saka yasuk itu berat. Bisa juga saka yasuk maknanya membelah. Membelah jadi dua. Memisahkan. Tergantung konteks-konteksnya. Sakko ya suku pecah. Sukuk. Hah? Ini sukuk. Sukuk itu jamak daripada sakun pecah. Pecah-pecah. Dapat sarapnya suko. Di suko? Ini tahu. Sulaiman. Saudi itu suko. Suko itu kayak satu satu rumah apartemen aywah di atas namanya suko. Suko itu orang Saudi bilang suko nas takdir suko. Nah, kita kontrak apartemen. Jadi ayat ini setelah konteksnya memberatkan pada para sahabat Rasulullah SAW. Ini siak yang lebih lengkap daripada penyanyi Imam Bukhari yang dibangun Imam Ahmad ini. Faqalu ya Rasul, maka mereka para sahabat merasa keberatan. Mereka berkata kepada Rasulullah, fa'ayyuna la yadlimu nafsahu, siapa di antara kami wahai Rasulullah yang tidak mendzalimi dirinya. Jadi kalau gitu kami tidak dapat aman, tidak dapat petunjuk kalau mendzalimi dirinya. Qala innahu laysa alladzi ta'nuna. Bukan itu dulum yang kalian maksud. Alam tasma'u ma qala al-Abdus Shalih. Luqman. Sa'ad Shalih, Luqman. Tidakkah kalian mendengarkan apa yang dikatakan oleh hamba yang soleh, yaitu Luqman? Bilang kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Innama huwa syirku, ya wahai putraku. Janganlah engkau menyerukan dengan Allah, sungguh kesyirikan itu kedzaliman yang sangat besar. Hanya saja yang dimaksud dengan dzulm adalah syirik. Syirik ketika disebut secara mutlak adalah syirik al-akbar. Itulah yang benar-benar menafikan iman, menafikan ihtida. Menghilangkan petunjuk sama sekali. Habis. Imannya habis. Amannya juga enggak ada. Mafhum? Ini menunjukkan bahwasanya upaya seorang itu untuk membersihkan dirinya dari kesyirikan. Biar dapat keamanan. Walaupun enggak sempurna ketika dia punya dosa. Mati atas dosa belum dihapus oleh Allah Ta'ala dosanya. Dapat aman tapi aman yang tidak mutlak. Wa an Umar annahu fassara bi dhanbi fa yakunu al ma'na al amnu min kulli adhabin. Dhanb itu azab. Nyantum. Dhanb. Dan datang dari Umar bahwasanya Umar menafsirkan zulm adalah dosa. Ya. Dhanb. Dhanbun dosa, dhanabun apa? Kalau dhanabun apa? Dhanabun dhanbun dosa atau dhanabun? Ayo, apa bedanya dhanabun dengan dhanbun? Lul. Dhanabun mas? Tidak semua. Dhanabun mas itu awur, wah. Itu jadi asbun, asal bunyi. Wah, awur. Dhanabun kok dhanabun itu lebih. Dhanabun dosa, dhanabun. Atur. Buntut. Dhanabun buntut, jamaknya adnabun. Kalau dhanabun jamaknya dunubun. Dosa. Buntut jamaknya adnab. Ya. Bukan dhanabun. Apur ya. Itu diganti. Diwalik dhanabun. Saya perhatikan. Jadi wa Umar annahu fassara bi dhanbi. Umar menafsirkan bahwasanya zulm adalah dosa. Kalau memang tafsirnya adalah dosa, maka maknanya menjadi aman dari seluruh azab. Nah, jadi kalau tidak dicampur imannya dengan dosa, berarti dia akan aman dari seluruh azab. Nah, itu. Mereka yang beriman tidak mencampur imannya dengan dosa yang mutlak, semua dosa berarti aman dari seluruh azab. Enggak ada azab sama sekali. Oh, enggak ada dosa, bagaimana ada azab? Mas, sudah enggak campur sama sekali, sama dengan dosa imannya berarti azab enggak ada sama sekali. Aman dari seluruh seluruh azab. Wa qala al-Hasan wal Kalabi ulaika lahumul amnu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Mereka yang tidak mencampur aduk imannya dengan semua kedzaliman dan semua dosa, mereka-mereka lah yang mendapatkan keamanan di akhirat, sedangkan di dunia dalam keadaan di atas petunjuk. Allahu Akbar. Nah, siapa yang mau lebih hebat daripada orang yang di atas petunjuk? Wes gak ono. Walaupun setinggi apapun kedudukannya. Mafhum? Walaupun semiskin pun apan orang, apun apapun orangnya, kalau di atas petunjuk sudah. Orang yang paling sukses di antara semua manusia yang ada. Nah. Jadi kalau begitu perjuangan yang paling diulang adalah amal lil akhirah. Amal lil akhirah bukan amal untuk dunia. Orang partai amalannya itu apa? Untuk dunia. Partai amalannya untuk dunia, ya taparta. Taparta ya taparta bahwa partai. Nah, tuh. Tahajjabah. Amalan untuk dunia. Jadi jangan tergiur orang yang cuma beramal untuk dunia, sedekah untuk dunia. Bagi-bagi sembako untuk dunia, tok sebar suaranya di sebar di mana-mana. Maka amalan yang paling utama adalah amalan untuk akhirat. Inilah yang dikatakan dapat keamanan di akhirat, di dunia dalam keadaan di atas petunjuk, terbimbing. Di saat banyak manusia terombang-ambingkan dengan kesesatan, dia terbimbing. Ya kan? Maka upayakan seorang itu terikat dirinya dan hatinya dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan dengan kelompok, dengan figur, dengan banyaknya orang, tidak. Tapi dengan Al-Quran dan sunnah. Qala Syekhul Islam, ketika diungkapkan mutlak syekhul, siapa maksudnya? Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jika ingin yang lain, maka disebutkan namanya. Jika disebutkan Syekhul Islam telah mutlak al-murad bihi Ibnu Taimiyah. Jika ingin yang lain selain beliau, maka disebutkan namanya. Walladzi syaqqa 'alaihim. Dan yang memberatkan atas mereka para sahabat ketika turun ayat ini kepada mereka, annahum dhannu annadh-dhalima al-masruta adamuhu. Annadh-dhalima al-masruta adamuhu wa dhulmul 'abdi nafsahu. Wadulmu abdi nafsahu. Dan yang menjadikan berat atas para sahabat, sesungguhnya mereka memiliki dugaan bahwasanya seorang yang dolim. Apa itu? Anak dulma itu. Cuma di sini tertulis dolim. Terusnya tertulis simfail, tapi yang benar adalah masdar, bukan. Tapi apa? Dulm. Bahwasanya mereka punya dugaan bahwasanya kedoliman yang disyaratkan tidak adanya kedoliman itu adalah seorang hamba mendolimi dirinya. Wa annahu la amna wa la ihtida'a illa liman lam yadlim nafsahu. Mereka punya dugaan bahwasanya enggak ada keamanan, enggak ada petunjuk kecuali bagi orang yang tidak mendolimi dirinya. Ini dugaannya para sahabat. Inilah mereka berhujjah dengan zahir. Nah, kalau Allah bukan dengan dohir, kenapa kau memahami itu? Wah, mereka ini berusaha dengan dohir, jadi dohir itu adalah hujjah. Mahfum? Dohir adalah hujjah. Kalau enggak hujjah, kenapa berusaha dengan dohir? Nah, cuma ketika ada pemalingnya dan penjelasannya baru keluar daripada dohir. Makanya yang benar adalah harus dohiriyah. Nah, itu. Ini kita kampanyekan, kita enggak sungkan-sungkan. Yang benar adalah dohiriyah. Bagi yang tidak terima, silakan boleh komentar. Buktinya ini. Nah, ketika ada pemalingnya baru keluar, kalau enggak boleh keluar. Karena itu adalah hujjah. Nah, fabayyana lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dallahum ala anna syirka dhulmun fi kitabillah. Fala yahsulu al-amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bima biadza dhulm. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka apa yang menunjukkan tentang bahwasanya syirik adalah kedoliman yang tertera dalam kitabullah penjelasannya. Maka tidaklah menghasilkan keamanan dan petunjuk kecuali bagi orang yang tidak mencampur adui imannya dengan kedoliman ini, yaitu syirik ini. Fa inna man lam yalbis imanahu bihadza dzulm kana min ahlil aman wal ihtida'. Maka sesungguhnya orang yang tidak mencampur aduk imannya dengan kedzaliman yaitu syirik ini, sungguh dia termasuk dari kalangan ahlul aman dan ahlul ihtida'. Kama kana min ahlil istifa' fi qouli ta'ala, sebagaimana dulu, sebagaimana mereka yang dari kalangan ahlul istifa'an, orang-orang yang dipilih, dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dari kalangan orang yang dikatakan orang-orang yang terpilih dan yang terbersihkan. Danil, perhatikan. Mbak Danil, perhatikan. Dalam firman Allah Ta'ala, Tumma awrasnal kitab alladzina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami telah pilih dari hamba-hamba kami. Wa minhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika wal fadlul kabir. Maka di antara hamba-hamba kami ada yang mendzalimi dirinya, di antara mereka ada yang muqtasid. Di antara mereka ada yang bergegas dalam segala kebaikan dengan izin Allah. Mereka itulah kelompok terakhir ini keutamaan yang sangat besar. Wa dalayan fi ayyu akhada ahadu bidzulmihi li nafsi bidzambin idza lam yatub. Dan ini tidaklah menafikan akan seseorang di antara mereka itu disiksa dengan sebab kedzaliman bagi dirinya dengan suatu dosa sebab yang ia lakukan jika dia belum bertaubat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara." Sebagaimana Allah berfirman, barang siapa yang beramal kebaikan seberat dzarrah, dia pasti akan melihatnya, dan barang siapa yang beramal kejelekan seberat darurat juga pasti dia akan melihatnya. Bagaimana kalau lebih kecil daripada darurat? Juga terlihat? Terlihat. Ini enggak ada mafhum mukhalafahnya. Lebih kecil daripada darurat juga akan terlihat. Nah. Waqad sa'ala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyuna lam ya'mal su'an? Coba Abu Bakar, orang yang paling afdol setelah nabinya dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun merasa bahwasanya dirinya termasuk orang yang enggak selamat dari mendolimi dirinya. Maka dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak beramal suatu kejelekan?" Faqala, maka berkata Rasulullah kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, alasta tansabu? Bukankah engkau capek sekali waktu? Alasta tahzanu, tidakkah engkau sedih pada suatu waktu? Alaysa yusibuka al-awa'u, tidakkah menimpa pada dirimu al-awa'u?" Ya, ini marah, sakit. Fadhalika ma tujzauna bihi. Nah, fadhalika, maka dengan adanya capek yang menimpa dirimu, sedih yang kau rasakan, marah yang kau rasakan, itu adalah kau telah dibalas dengan itu di dunia. Maka al-qalaq, kegoncangan dalam pikiran karena isu corona juga termasuk mudah-mudahan penghapus tuh dosa. Nah, itu al-awa. Ya, nah, al-a'wa. Bukan al-a'wa. Ini jamak. Penyakit-penyakit. Nah, mafhum? Maka penyakit menghapus dosa. Keguncangan dalam sekarang ini apa khabar tentang corona juga termasuk mudah-mudahan penghapus dosa. Tapi ojo lockdown masjid. Nah, masjid tempat munajat kepada Allah ditutup, munajat kepada manusia di pasar dibuka. Nah, gimana? Munajat kepada Allah langsung ditutup, dikunci, digembok, dipalang. Protokol-protokol. Ke pasar tanpa protokol. Yang penting masker. Nah, ini namanya kebalik. Kebalik dan termasuk sesat. Wallahi sesat. Nah, siapapun yang enggak terima, sesat. Gimana ninggalkan masjid selama 3 bulan, singgulatan enggak jamaah. Kalau enggak sesat, enggak ada lagi kesesatan di dunia, enggak ada. Semoga suara kita didengar oleh yang lain. Sebagai ruqyah. Fadhalika ma tuzauna bihi. Jadi kecapeanmu wahai Abu Bakar, kesedihanmu wahai Abu Bakar, penyakit yang menimpa dirimu adalah sebagai fadhalika ma tuzauna alladhi tuzauna bihi. Itulah yang kamu dibalas dengannya di dunia. Artinya apa? Itu sebagai penghapus dosa-dosa kecilmu. Dosa besar enggak perlu dihapus dengan capek dan sedih. Dan penyakit yang menimpa harus bertaubat dengan syarat-syaratnya. Apa ini ya, kawan? Fabayyan annal mar'am annal mu'mina alladhi idza mata dakhala al-jannata qad yujza bi sayyi'atihi fid dunya bil masa'ib. Tengok fabayyana, kata Syekh Ibnu Taimiyah, sebagaimana tentang penjelasan hadis ini secara zahirnya, maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya seorang mukmin yang apabila dia mati dia masuk surga, kadang dibalas dengan kejelekan-kejelekannya di dunia dengan balasan apa, berupa musibah. Di musibah-musibah itu kadang sebagai apa, penghapus tuh dosa. Nah, ya. Jadi beruntunglah musibah itu sebagai penghapus dosa. Maka jangan disedihkan tok corona-corona, ekonomi hancur, tapi ya dosa dihapus, alhamdulillah. Ya kan? Walaupun tempe jarang payu. Amat. Tempenya payu sedikit pun ya apa, dosanya dihapus mudah-mudahan. Sapi didol gak payu. Kelengaritno, tawakno bakul gak ono ngenyang. Ya sedih, tercapek. Ya mudah-mudahan penghapus dosa. Ya. Faman salimah. Bacaannya salimah. Salimah ya salamu selamat. Faman salimah. Salimah ya salamu. Maknanya apa? Selamat. Maka barang siapa yang selamat min adnasi zulm salasa. Barang siapa yang selamat dari jenis-jenis zulm yang ada tiga. As-sirki. Wa dhulmil ibad wa dhulmil nafsihi bima duna syirki kana lahul amnu tammu wal ihda'u tammu. Ini dia ikhwan mufassir Ibnu Taimiyah rahimahutaala. Kalau sudah berbicara tentang penafsiran wis panjang dan nurut dan rentet dan enggak berbenturan dengan kalam sebelumnya. Layaklah beliau digelar dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lawan dan kawan semuanya butuh dengan ilmunya beliau. Itu namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Islam benar-benar tertolong dengan penjelasan beliau dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Islam benar-benar tertolong dibela dengan kalamnya beliau, dengan jihadnya beliau, namanya benar-benarlah beliau adalah Syekhul Islam yang bukan omong kosong. Maka barang siapa yang selamat dari tiga jenis kedoliman, yaitu berupa syirik, berupa mendolimi orang lain hamba Allah, dan berupa mendolimi dirinya dengan apa-apa berupa kedoliman yang bukan syirik, termasuk di bawah syirik, maka dia mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Wa man lam yaslam min dulmihi li nafsihi kana lahul amnu wal itida'u al mutlaq bi ma'na annahu la budda ayat khulal jannata kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra wa qad hadahu Allahu ila siratil mustaqim alladhi takunu akibatu fihi ilal jannah wa yasulullahu min naqsil iman min al amn wal ida' bi hasabi ma naqasa min imani bi dulmi li nafsihi. Insyaallah kita baca besok lagi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.